الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قوم مسلمين والمسلمات جماعة صلاة العشاء يمليكن ولك الله سبحانه وتعالى kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Saat ini Allah Subhanahu wa taala kembali menambah kebaikan dan kemuliaannya kepada kita, berupa kesempatan besar kepada kita untuk meraih berbagai kemuliaan di dalam bulan Ramadan ini. Terasa selama kami Ramadan yang lalu baru beberapa hari yang lalu. Jadi kita waktu berjalan dan berjalan tanpa terasa. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala, hidup di muka bumi ini lebih singkat, lebih singkat. Karena itulah orang-orang yang menjumpai hari akhirat nantinya akan mengatakan bahwa mereka hanya hidup setengah hari, atau hanya di waktu sore, atau hanya beberapa saat saja dalam hari. Singkat dan sangat singkat, dan bersamaan dengan cepatnya waktu berlalu, kelalaian dan dosa kita pun tiada hentinya. Sadarilah jamaah, kesempatan ini adalah kesempatan untuk menggugurkan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi yang dibebankan kepada kami, materi yang teramat agung, dakwah tauhid adalah dakwah semua Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Benarkah demikian? Benarkah demikian? Kita harus di atas dalil, di atas sumber, sumber yang hidayah itu ada pada sebagaimana pada ayat yang dibaca dalam rakaat pertama oleh imam kita, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an itu memberi hidayah kepada yang aqwam, yang paling hebat, paling sempurna. Dan kalau kita lihat kepada kandungan ayat-ayat Al-Qur'an, maka nampak jelas dakwah tauhid adalah sebuah kesetiaan Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita mengungkap, kita pahami dulu apa makna tauhid. Tauhid dalam bahasa Arab masdar dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Muncul kata tauhid setelah kita timbang wahada yuwahhidu tauhidan, muncul kata tauhid. Jadi dia adalah dasar kata dari kata kerja wahada yuwahhidu. Apa makna kata kerja ini? Ya'nu syai'i wahida, menjadikan sesuatu itu satu, satu. Ini tauhid dalam makna bahasa. Ingin bertauhid, ingin menjadikan satu-satunya dalam perkara. Lihat satu-satunya dalam perkara. Saya ingin tauhidkan si Ahmad dalam masjid. Apa yang harus lakukan? Saya harus jadikan dia satu-satunya dalam masjid. Maka kita harus melakukan dua hal. Tolak, keluarkan semua selain Ahmad. Tetapkan Ahmad saja. Dua. Tolak semua selain Ahmad. Tetapkan Ahmad saja di dalam masjid. Ini namanya mentauhidkan Ahmad dalam masjid. Tauhid dalam Islam apa yang dimaksudkan dengannya? Sebab uraian tentang tauhid sangat banyak. Yang kita dengar, kita baca, kita simak dalam berbagai kesempatan. Karena itulah, supaya paham tentang tauhid ini tidak menyimpang, maka kita perlu dari betul-betul dari Al-Qur'an yang memberi petunjuk kepada petunjuk yang paling sempurna. Selainnya tertolak dan tidak akan terangkat. Tauhid yang dimaksudkan dalam Quran yang merupakan dakwah semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala adalah tauhidul ibadah. Memurnikan ibadah, menjadikan ibadah satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Semata ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid ibadah. Mana dalilnya? Mari kita dengarkan beberapa ayat yang berhubungan dengan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atna." Sungguh betul-betul kami telah mengutus di kulli ummatin rasulan, pada setiap umat rasulan seorang rasul. Ini khusus ayat yang menjelaskan bagaimana Allah mengutus setiap rasul pada setiap umat-umat mereka. Apa suruh mereka? Allah jelaskan, "Ani'budullaha wa ijtanibut taghut." Sembah Allah semata. Cukup? Tidak cukup. Dan cukup sekedar beribadah sebab belum bertauhid. Susul dengan kalimat selanjutnya, "Wajtanibut taghut." Jauhi semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah tauhid yang terdiri dari dua hal, menetapkan ibadah kepada Allah dan menolak kepada semua ibadah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seruan semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kami tidak pernah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau ya Muhammad, kecuali pasti kami wahyukan kepada wahyu untuk semua nabi dan rasul. Apa ini? Bahwa la ilaha illallah. Terdiri dari dua bulan. La ilaha menolak. Tidak ada ilah yang diibadah. Illa ana kecuali hanya saya menetapkan. Fa'budun. Maka beribadahlah kalian hanya kepada. Jadi makna penetapannya, penetapan sebagai ilah bermakna penetapan sebagai satu-satunya ba'bud, satu-satunya ibadah. Karena itu perintah terakhir ba'budun, maka beribadahlah kepada. Jadi tauhid yang diinginkan, tauhid ibadah, pemurnian ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah seruan semua nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah makna dari kalimat tauhid. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah illallah, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini terdiri dari dua. La ilaha, tolak semua ilah yang diibadati, yang disembah, yang diserahkan pada ibadah, yang kepada yang tergantung hati dan cinta, harapan dan takut, serta apapun yang berpada ibadah. Tolak-tolak siapapun. Dalam perkara apapun yang merupakan ibadah, illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup sekedar beribadah kepada Allah, kalau kita ingin mentauhidkannya, harus tolak semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-A'raf, ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa nabi dan rasul Allah dalam dakwah mereka secara langsung kepada kaumnya. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syu'aib, semuanya mengatakan kepada kaumnya dengan lafaz yang sama, lafaz yang sama, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghayru. Wahai kaumku, ini awal kisah. Setiap nabi atas Allah di awal kisah ini disebutkan dari sebelumnya, ya qaumi, wahai kaumku, wa'budullah, beribadah kalian kepada Allah, beribadah sebab yang diinginkan adalah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Jangan disuruh beribadah, tidak, disuruh dengan kalimat selanjutnya, mana kemilikan kalian, sama sekali tak ada satu ilah yang diibadahi kalian selainnya. Pasti disuruh dengan kalimat penabian. Karena itu belum bertauhid kalau kita sholat menyembah Allah dalam berdiri rukuk dan sujud kita, sementara di luar kita masih melaksanakan dan menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan walaupun kita tidak melaksanakannya, tetapi di dalam hati ada keyakinan bisa selain Allah itu diserahkan pada ibadah. Kafir, belum muslim. Ini dasar tauhid dan belum kesempurnaan tauhid. Dasar tauhid dan belum kesempurnaan tauhid. Inilah jalan masuk ke tauhid. Jalan masuk ke ikhlas, belum kesempurnaan. Karena itu Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang diberikan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min duni Allah harma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Siapa yang menyatakan la ilaha illallah, terus wa kafara, dan dia mengakhiri, mengingkari, ma yu'badu min duni Allah, semua yang diibadahi. Nabi mengatakan kalimat yu'badu, yang diibadahi, semua yang diibadahi min duni Allah. Jadi tidak cukup sekedar mengatakan la ilaha illallah, harus disertai dengan syarat yang ditetapkan oleh Nabi, ingkari, takfiri, tolak, dan ini perkara semua yang disembah oleh Allah. Barulah ada keyakinan Islam, haram maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Haram darahnya, haram hartanya, perhitungannya tetap perhitungannya di sisi Allah. Kenapa haram harta dan darahnya? Sebab dia sudah muslim, terhormat, terjaga. Kenapa perhitungannya hanya di sisi Allah? Sebab orang yang bertauhid berjanji dengan tauhidnya tetap dikembalikan Islamnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara terhebat dalam agama kita. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang betul-betul kita harus jujur dalam menerimanya. Jujur dalam Islam, jujur di atas tauhid, jujur dalam menolak semua yang disembah selain Allah, walaupun dia Jibril, walaupun dia Nabi Muhammad SAW, apalagi selain keduanya, apalagi selain keduanya. Tolak, jangan tetapkan, jangan akui, ingkari, kafiri, semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, barulah akhirnya dia selamat. Jara dan hati. Janganlah dimuliakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang yang bertauhid dengan betul-betul menegakkan makna tauhid ini akan lulus seluruh dosanya. Sebab tauhid adalah penggugur dosa yang paling hebat. Dalam hadis kita, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu mengatakan, "Yusabu bi rajulin min ummati yawmal qiyamah." Akan diteriaki seorang lagi dari umatmu pada hari kiamat. Dipanggil seorang lagi dari umatmu pada hari kiamat. Ditanya, bukankah kamu mempunyai kesalahan-kesalahan ini? Diperlihatkan dosa-dosanya yang jumlahnya sebanyak 99 lembar dosa. Satu lembar kata lagi, pasal-pasal menjadi mata memandang. Seluruhnya dosa dan dosa yang pernah dikalahkan untuknya. Akhirnya ditanya, kamu punya amalan? Katanya tidak. Allah tegaskan, hari ini kamu tidak akan zalim. Datangkanlah amalannya. Dia kembali menjelaskan, ya Allah, apa amalan seperti itu? Kalau Allah hari ini kamu tidak akan zalim. Ditegakkan lagi banyak. Dinaikkan 99 lembar catatan dosa dan kartu kecil itu dalam neraka yang satunya. Ternyata 99 lembar catatan dosa ini terbang ke atas. Dan ternyata kartu itu sangat hebat. Sehingga berlaku keamanan kebulan mawazir, bahwa kehidupan kehawalia. Ada pun mereka-mereka yang keberhasilan mereka yang puas di dalam kehidupan yang dia puas di dalamnya. Gugur seluruh dosa-dosa itu. Selamat dari neraka, masuk ke dalam surga dengan sebab amalan yang tercatat dalam kartu kecil itu. Di dalamnya tertulis, Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini tauhid. Tauhidkan Allah dalam ibadah. Bukan makna tauhid mentauhidkan Allah dalam rububiyah. Saya yakin Allah satu-satunya pencipta, satu-satunya penguasa semesta, satu-satunya yang hidupkan dan mematikan saya, satu-satunya yang memiliki, satu-satunya yang menyelamatkan, satu-satunya yang menyelamatkan ciptaan semesta dan pengaturan. Ini tauhid, benar, tapi belum membedakan kita dengan orang melangkah. Perbedaannya ada pada kandungan la ilaha illallah, bukan pada kata la rabba illallah. Jadi harus betul-betul ditegaskan. Kemudian harus kita pahami, la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang tidak mungkin diterima oleh orang muslim. Orang muslim mengingkari kalimat ini, tidak mau menerimanya. Kenapa? Sebab mereka tahu keharusannya. Harus menolak sebagai sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah, para musyrik menyembah Allah juga. Kalau sekedar menyembah Allah, orang musyrik menyembah Allah. Syiriknya mereka karena mengambil pantala selain Allah. Ingat, itu pun ketika mereka mengambil pantala selain Allah, perantara ini dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Maksudnya bagus, tapi caranya kesyirikan akbar. Dalilnya surah Az-Zumar ayat 3. Para musyrikin mengatakan, "Ma'budu illa yaqribuna ila Allahi zulfa." Kata orang musyrik, kami tidak menyembah mereka, mengambil mereka sebagai pantara, menyerahkan kepada mereka doa, sembelihan dan berbagai ibadah. Kecuali satu maksud kami, yaqribuna ila Allah, supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah zulfa dengan sedekat-dekatnya. Bagusnya niat ini, ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, tapi bersamaan dengan itu gelar sebagai orang musyrik tetap tidak jatuh, padahal ingin dekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kenapa? Mengambil dan menetapkan perantara selain Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid jemaah. Terakhir, boleh tauhid sangat luas. Ibnu Qayyim mengatakan Al-Quran dari awal sampai akhir adalah uraian tauhid. Hanya di sini saya ingin ingatkan diri saya dan kepada jamaah bahwa bertauhid itu sangat berat. Tauhid itu diperlukan di saat susah dan di saat senang. Orang musyrik di saat nabi mampu mentauhidkan Allah di saat susah. Jangan menulis. Mampu menuhidkan Allah di saat senang. beribadah kepada Allah. Benar? Tauhid, belum tauhid. Kalimat tauhid yang mendekatkan mereka bertauhid. Mukhlishina lahuddin. Mereka beribadah kepada Allah betul-betul mukhlishina lahuddin. Memurnikan doa kepada mereka agar Allah tidak kepada mereka. Benar? Benar. Tapi yang melakukan ini orang syak. Dalam kondisi gawat mereka sadar semua perantara tidak akan berarti langsung kepada dirinya. Mereka menghindar ibadah dan penyembahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid adalah penyelamat. Walaupun Allah tahu ini orang musyrik, tauhid sifatnya pasti menyelamatkan siapapun orangnya. Karena itu selamat. Tetapi dasar orang musyrik, falamma nasya'hum ilal bab idahum yusyrikun. Tak kala mereka, tak kala Allah selamatkan di kedaratan, kembali lagi mereka melakukan kesyirikan. Ini orang musyrik di zaman Nabi. Kita sebagai orang muslim harus beda dengan orang musyrik. Harus mampu mentauhidkan Allah dalam kondisi susah ataupun kondisi senang, di masjid ataupun di luar masjid. Saya katakan hal ini berat sebab saya pernah dengar ceramah seorang dari Islam sudah meninggal, semoga Allah merahmati dan mengampuninya. Di atas pesawat, dia ceritakan keadaan di atas pesawat. Keadaan di atas pesawat, dari golongan di pesawat. Dia mengatakan, saya tenang-tenang saja. Kenapa? Sebab di depan saya ada Kiai Haji Aliyah. Ini seorang dari yang setiap pembahasan dengan tauhid. Tetapi dalam ceramah ini terbongkar hakikat perkara yang sangat luar biasa. Sebab mentauhidkan Allah dalam sebuah kendaraan, semua keadaan itu sangat berat. Ini kondisi orang muslim mampu mewujudkannya. Ketika murni kepada Allah, tidak kepada siapa pun juga. Orang muslim mampu di tangan mana? Orang muslim di tangan mana mampu melakukannya? Kita jangan. Bukan hanya ini. Dalam kondisi tenang pun harus mampu kita wujudkan. Tauhidkan Allah. Bulan Ramadan adalah kesempatan mewujudkan nilai-nilai tauhid ini. Banyak uraian tentang tauhid, hubungan tauhid dengan takwa, tauhid dengan ikhlas, tauhid dengan Al-Qur'an, tauhid dengan salat Ramadan, tauhid dengan pengampunan, tauhid dengan salat dan puasa, dan banyak lagi hubungan-hubungan yang berhubungan dengan tauhid. Waktu membatasi kita, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami dan kepada jamaah seluruhnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah ilmu iman dan tauhid kita, dan muamalkan kita dalam tauhid kalimat la ilaha illallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.